Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Nah, tapi ini mungkin nanti aja ya di apa sosialisasi antum, karena udah mulai ta'lim. Taib, kita di pembahasan pada malam hari ini masih membacakan bab maja'a fi dzabhi li ghairillah, penjelasan seputar masalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla adalah termasuk dari syirik, termasuk dari kesyirikan. Nah, karena menyembelih adalah termasuk dari ibadah, bahkan memiliki kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan ibadah tersebut dipalingkan untuk makhluk, maka akan menyebabkan pelakunya terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, ini menunjukkan kepada kita wajibnya seseorang untuk benar-benar bertauhid, memberikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan hadis. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin, telah mengabarkan kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 4 kalimat. Rasul telah mengabarkan kepada saya dengan 4 kalimat. Kalimat tersebut, kata beliau radhiyallahu anhu, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah azza wa jalla melaknat seseorang yang dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dikhabarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah perbuatan-perbuatan yang ternilai sebagai dosa yang sangat besar di dalam Islam, akan menyebabkan pelakunya mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, dan laknat itu sendiri seperti yang sebelumnya telah sering kita sebutkan, maknanya adalah al-tardu wal-iba'adu an rahmatillah. Seseorang dia, hey Anas, siapa itu? Jangan ribut ya Anas ya. Nah, seorang dia diusir dan dipalingkan dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari laknat. Menunjukkan kepada kita bila seseorang itu diharamkan, dihalangi dari mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla, maka menunjukkan demikian besarnya dosa tersebut, sehingga menghalangi seorang hamba dari kebaikan. Karena seluruh dari kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan pada diri seorang hamba itu adalah termasuk dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga ini menunjukkan besarnya dosa ini di sisi Allah Azza wa Jalla, menyembelih untuk selain Allah sebab seorang mendapatkan laknat tersebut. Kemudian yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah Azza wa Jalla melaknat seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Dia laknat kedua orang tuanya. Mereka para ulama menafsirkan hadis ini, bisa yang dimaukan dalam hadis ini melaknatnya secara langsung atau secara tidak langsung. Melaknat secara tidak langsung adalah dengan dia melaknat orang tua orang lain, yang menyebabkan akhirnya orang lain tersebut itu melaknat orang tuanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang demikian ini termasuk dari perbuatan yang ternilai sebagai dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man awa muhditsan. Allah Azza wa Jalla itu juga melaknat seseorang yang melindungi muhditsan. Seorang yang muhdits, yang melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman, kemaksiatan yang mengharuskan ia menjalankan hukuman had di dalam Islam. Seperti seorang pencuri, di dalam Islam disebutkan hukuman hadnya adalah dengan memotong kedua tangannya. Namun ia melindungi orang tersebut, memberikan perlindungan kepada dirinya. Ataukah seseorang yang membunuh seorang muslim tanpa hak, diharuskan baginya untuk ditegakkan padanya hukuman had, yaitu dengan cara qisas, dengan dibunuh. Maka ada seorang yang melindunginya, yang menyembunyikannya, dia lindungi orang tersebut sehingga terselamatkan dari jeratan hukuman qisas. Maka ini juga termasuk dari sebab yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terdapat sebagian lafaz dalam riwayat hadis yang memfathah huruf dal pada kata muhditsan menjadi muhdatsan. Yang memfathah huruf dal pada kata muhditsan menjadi muhdatsan. Muhdatsan, perkara yang muhdats, yang artinya adalah sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dikenal dengan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia melindunginya, membelanya. Ini juga termasuk dari perbuatan yang besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah Azza wa Jalla itu juga melaknat seseorang yang merubah batas-batas tanah. Batas-batas tanah itu kan jelas, samping kanan, samping kiri itu ada batasnya, depan belakang itu ada batasnya, ya kan. Nah, ketika seseorang merubah batas-batas tanah tersebut, apakah dengan cara memundurkan sehingga lebar, lebih panjang bagian belakangnya, ataukah dengan cara dia menjauhkan batas di samping kanan dan kirinya sehingga menyebabkan akhirnya tanahnya menjadi lebar, menjadi luas. Walaupun satu jengkal saja, itu sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang menzalimi tanah milik saudaranya walaupun shibran, walaupun satu jengkal saja dia zalimi tanah saudaranya, dia aku-aku itu adalah tanahnya padahal itu bukan tanahnya, dia klaim itu adalah batas akhir dari tanahnya padahal kenyataannya tidak demikian, sehingga tanahnya maju ke belakang sejarak satu jengkal, atau afan mundur ke belakang sejarak satu jengkal, ataukah maju satu jengkal, ataukah ke kanan ke kiri satu jengkal. Nah, satu jengkal saja dia tambahi dari batas tanah yang pada hakikatnya dimiliki oleh dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaqahu Allahu yaumil qiyamati sab'a aradin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla akan melenggantungkan di lehernya di hari kiamat sebanyak 7 lapis bumi. Allah akan gantungkan di dalam pada lehernya tersebut 7 lapisan bumi tersebut. Was subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya rahimahullahu taala. Syahid di dalam hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di penggalan kalimat yang pertama beliau sampaikan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ini syahidnya. Allah melaknat seseorang yang melakukan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah dia berikan sesembelihannya tersebut untuk jin? Ini sembelihan pengorbanan saya untuk penghuni rumah tua tersebut. Karena saya berencana akan membelinya, akan merenovnya. Dia melakukan penyembelihan. Ini dosa besar, ini syirik. Nah, ataukah dalam rangka untuk penglaris dagangannya, dia melakukan penyembelihan tersebut diharapkan nantinya sesuatu yang mungkin dikhawatirkan ada di dasarnya, ada di dasarnya ataukah di dagangannya, itu ada sesuatu yang menyebabkan akhirnya para pengunjung berbalik menjauh. Dia melakukan ritual-ritual dengan cara melakukan penyembelihan. Ataukah untuk siapa saja, baik berhala-berhala ataukah patung-patung ataukah pohon-pohon ataukah bebatuan ataukah yang semisalnya. Nah, ia berikan untuk selain Allah Azza wa Jal, maka ini termasuk dari syirik besar. Karena menyembelih itu adalah ibadah. Nah, sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini sebagai bentuk pengingkaran sekaligus bantahan terhadap tradisi-tradisi jahiliyah yang mereka melakukan ritual penyembelihan-penyembelihan kepada berhala-berhala yang mereka sembah dari selain Allah tabaraka wa taala. Mereka lakukan penyembelihan untuk Lata, berhala mereka. Mereka melakukan penyembelihan untuk Uzza, berhala mereka, Manat dan yang lain-lainnya. Nah, penyembelihan-penyembelihan tersebut itu seluruhnya adalah kesyirikan dan diharamkan di dalam Islam, bahkan menyebabkan pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Maka sungguh merugi keadaan seorang yang melakukan ritual penyembelihan tersebut. Mungkin pada hakikatnya dia mengharapkan dengan ritual penyembelihan dia akan mendapatkan kebaikan, padahal kenyataan sebaliknya adalah justru tidak demikian. Yang dia dapatkan adalah kejelekan dan kejelekan, kebinasaan, kebinasaan, kerugian dan kerugian. Karena apa yang dilakukan tersebut adalah sebagai sebab ia menjadi seorang yang sangat rugi dunianya dan akhiratnya, akan terhalangi dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bagi siapa saja yang mungkin menyadari kalau lah semisal dia melakukan hal tersebut dan belum bertobat kepada Allah tabaraka taala, maka bertobatlah. Nah, karena pintu tobat itu senantiasa terbuka. Sebelum ajal menjemput dirinya dalam keadaan ia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini berbahaya. Karena perbuatan tersebut itu bukan perbuatan yang seharusnya dipandang remeh ringan sebelah tangan, tapi itu adalah perbuatan yang sangat besar dan termasuk dari kesyirikan yang menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam laknat Allah dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah wal iyad billah. Wa an Tariq ibn Shihab, dari Tariq ibn Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin. Ada seseorang yang ia masuk ke dalam al-jannah disebabkan karena lalat. Disebabkan karena lalat. Nah, hanya masalah lalat saja itu masuk ke neraka jahanam. Seperti apa ceritanya? Perhatikan kisah tersebut. Wa dakhala an-nara, dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin. Ada seseorang yang masuk ke dalam surga disebabkan karena masalah lalat, ada seorang yang masuk ke neraka jahanam disebabkan karena masalah lalat. Masalah yang ringan, ya kan, yang sepele, lalat saja sebagai sebab ia masuk surga, masuk neraka. Nah, qalu, mereka para sahabat mengatakan, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana hal tersebut bisa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka beliau mengatakan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Lewat dua orang mendatangi satu kaum yang kaum tersebut itu memiliki berhala. Ini kebiasaan-kebiasaan dahulu. Setiap kaum itu memiliki berhala dan ada penjaganya. Ada penjaganya. Nah, tidak boleh seseorang masuk ke kampung mereka kecuali harus melakukan ritual penyembahan kepada berhala yang mereka miliki. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis ini, la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak dibolehkan seorang pun melewati kaum tersebut hingga terlebih dahulu mereka harus melakukan ritual penyembahan kepada berhala yang mereka miliki dengan sekecil apapun. Dengan sekecil apapun. Nah, berarti ada penjaganya. Nah, faqalu li ahadihima, maka orang-orang yang menjaga berhala tersebut mengatakan kepada salah satu dari keduanya, qarrib, lakukanlah ritual penyembahan. Qala, maka seseorang mengatakan dari keduanya, laisa indi syai'un uqarrib, saya tidak memiliki sesuatu apapun untuk saya bisa melakukan ritual tersebut. Nah, karena dia dalam kondisi safar, tidak membawa hewan untuk dia bisa sembelih, tidak membawa sesuatu persiapan untuk kemudian dia bisa melakukan ritual-ritual penyembahan kepada berhala yang dimiliki oleh kaum tersebut. Nah, maka mereka mengatakan kepada dirinya, qarrib walau dzubaban, lakukanlah ritual penyembahan walaupun dengan seekor lalat. Lalat itu adalah binatang yang banyak dijumpai, ya kan, di banyak tempat. Nah, mudah didapat. Yang semisal dengan lalat apa? Nyamuk. Nah, semut dan yang semisalnya. Falhasil, lelaki ini diperintahkan oleh mereka untuk melakukan ritual penyembahan dengan seekor lalat. Ini menunjukkan ritual penyembahan yang dilakukan di zaman tersebut adalah ritual penyembahan dengan melakukan penyembelihan untuk sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Sekedar menyembelih gitu diniatkan untuk berhala tersebut itu sudah cukup. Nah, ini di sisi ahli syirik termasuk dari amalan qurbah yang mulia pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, punya pahala yang besar. Faqarraba dzubaban, maka akhirnya ia pun melakukan ritual penyembelihan dengan seekor lalat tersebut. Fakhallu sabilahu, maka mereka pun membiarkan orang ini lewat. Nah, fadakhala nar, maka Rasulullah SAW mengkhabarkan ia pun masuk ke neraka Jahannam. Kenapa? Karena menyembelih untuk berhala, bukan untuk Allah. Menyembelih untuk sesuatu selain Allah dengan apa saja, binatang apa saja, ini termasuk dari kesyirikan. Bahkan hanya dengan seekor lalat diambil, dia potong, nah kepalanya dia lepas, dia berikan untuk berhala tersebut. Subhanallah. Ini adalah kesyirikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu lil akhar, maka mereka pun mengatakan kepada temannya yang satunya, qarrib, lakukanlah ritual penyembelihan sebagaimana temanmu. Qala, maka ia pun mengatakan, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi 'azza wa jalla, saya tidak akan melakukan ritual-ritual sembelihan kepada siapapun kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan lelaki ini adalah seorang muslim yang muwahhid, yang bertauhid, yang benar-benar tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan dan berupaya untuk memberikan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ajaran tauhid ini kan ajaran yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul, ya kan? Sehingga para pengikut-pengikut mereka memahami dengan benar, dengan baik, bahwasanya at-tauhid benar-benar milik Allah Azza wa Jalla, menjadi hak Allah Tabaraka wa Taala. Sehingga mereka pun melakukan prinsip-prinsip ajaran-ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka. Nah, ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah di zaman sebelum Islam terjadinya kejadian tersebut. Kemudian Rasul menyebutkan ketika lelaki ini mengatakan ucapan yang tegas, yang tegar, yang menggambarkan dia sebagai ahli tauhid, yang tidak mau memberikan penyembelihan untuk siapapun selain Allah Azza wa Jal, maka disebutkan di dalam hadis ini, fadarabu unuqahu fadakhalan nar, maka para penjaga tersebut pun memenggal lehernya, fadakhalal jannah, nah maka dia pun masuk ke dalam al jannah. Mereka memenggal lehernya dan dia pun dimasukkan ke dalam al jannah. Disebabkan karena apa? Ia meninggal sebagai seorang muslim yang bertauhid. Meninggal disebabkan karena memegang prinsip at-tauhid. Ini termasuk meninggal yang padanya ada keutamaan, kemuliaan. Pelakunya dikatakan sebagai husnul khotimah, mati di atas kebaikan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya rahimahullahu taala. Al-Syekh Ibnu Taimin beliau menyebutkan ketika mensyarah hadis ini rahimahullah, bahwasanya hadis Thariq bin Syihab ini memiliki dua ilat penyakit sehingga menyebabkan hadis ini adalah hadis yang lemah, yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyakit yang pertama, Thariq bin Syihab adalah seseorang yang sepakat para ulama ahli hadis tidak pernah mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Thariq bin Syihab, ini disepakati oleh mereka para ulama, ia tidak pernah mendengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kalau misal dia meriwayatkan satu hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada sanadnya itu ada riwayat yang mengqati', yang terputus, yang tidak dia sebutkan. Ini mengqati namanya, hadis yang mengqati ini termasuk dari sebab dhaifnya satu riwayat. Nah, yang diperselisihkan oleh mereka adalah apakah Thariq Ibn Syihab ini termasuk dari sahabat atau tidak, termasuk dari sahabat ataukah tidak. Ada yang menyebutkan bahwasanya beliau ini sahabat Rasul, karena ada yang mengatakan seperti Al-Imam Abu Dawud, beliau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walaupun tidak pernah mendengarkan hadisnya. Dan menurut kaidah ahli hadis, seseorang yang pernah berjumpa dengan Rasul walaupun sebentar, hanya sekedar melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Rasul walaupun tidak berbicara dengan Rasul, ini termasuk dari sahabat. Ini termasuk dari sahabat dengan syarat perjumpaan tersebut itu di atas Islam dan dia meninggal sebagai seorang yang muslim. Meninggal sebagai seorang yang muslim. Nah, ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Sehingga berdasarkan ucapan sebagian di antara para ulama ahli hadis, kalau lazim salat Thariq bin Syihab itu termasuk dari sahabat, maka berarti sanad dari Thariq bin Syihab bila beliau meriwayatkan hadis dari Rasul itu termasuk dari sanad yang berasal dari sahabat Rasul yang dikatakan sebagai riwayat yang mursal, yang ada seorang rawi yang dia jatuhkan, yang dia tidak sebutkan. Dan dipastikan sahabat tersebut yang tidak disebutkan namanya adalah termasuk dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain. Sehingga mursal sahabat ini dikatakan sebagai mursal yang sahih, tidak mencacati hadis yang diriwayatkan. Nah, namun bila sebagian mereka para ulama menyebutkan bahwasanya Thariq bin Syihab ini bukan termasuk dari sahabat, maka mursalnya itu dhaif. Ya kan? Mursalnya itu dhaif, menunjukkan ada seorang rawi yang lain yang meriwayatkan hadis dari sahabat yang tidak dia sebutkan siapa nama dari rawi tersebut. Nah. Kemudian di sanad hadis ini terdapat cacat yang kedua, yaitu ada riwayat yang ada seorang rawi yang melakukan apa namanya tadlis. Ini termasuk dari kecacatan hadis yang diriwayatkan. Nah, al-muhim terkait dari beberapa kecacatan yang terdapat di dalam riwayat yang apa namanya yang marfu ini, yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana terdapat riwayat yang jauh lebih sahih dibandingkan riwayat tersebut, yaitu riwayat yang disebutkan secara mauquf dari Thariq bin Syihab dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga dinisbatkan perkataan ini ke perkataan Salman Al-Farisi, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat ini itu riwayat yang sahih. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad pula di dalam kitab Zuhud. Nah, Abu Nu'aim juga meriwayatkan hadis ini di dalam kitab beliau Al-Hilyah. Nah, riwayat yang mauquf yang tadi kita sebutkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Al-muhim, di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahayanya seseorang yang melakukan ritual penyembelihan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga didukung, walaupun sanadnya terdapat apa namanya kritikan-kritikan tadi sebagainya telah kita sebutkan, namun di sana terdapat hadis-hadis yang menguatkan hadis tersebut secara makna. Di antaranya hadis yang kemarin kita sebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man laqiyallaha yushrik bihi syai'an dakhala an-nar, wa man laqiyahu la yushrik bihi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang berjumpa Allah dalam keadaan melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Barang siapa yang menjumpai Allah dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam al-jannah. Naam. Demikian pula terdapat hadis yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tusyrik billahi syai'an wa in quti'ta aw hurriqta. Janganlah engkau melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun, walaupun jasadmu itu dipotong, walaupun jasadmu itu dibakar. Jangan mau melakukan kesyirikan. Meninggalnya seseorang di atas prinsip at-tauhid itu adalah kemuliaan, ternilai sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Prinsip inilah yang dipegang oleh para sahabat Rasul di awal-awal Islam. Ketika mereka menjumpai sekian banyak intimidasi, tekanan-tekanan dari orang-orang musyrikin. Namun ketika mereka mempertahankan prinsip ilah Islam yang satu ini, tidak mau mengakui kebenaran berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin, tidak mau pula melakukan ritual penyembahan sebagaimana yang dipaksa, yang diminta oleh orang-orang musyrikin kepada berhala-berhala mereka, sehingga menyebabkan terbunuhlah yang terbunuh. Namun para sahabat di kala itu yang terbunuh di dalam mempertahankan prinsip Islam tersebut, meraih fadilah keutamaan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kisahnya Ammar bin Yasir bersama ayahnya dan ibunya. Mereka dari kalangan budak. Nah, yang dimiliki oleh mereka orang-orang musyrikin yang sangat membenci dan memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun ketika mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam dan mulai diikuti oleh orang-orang yang pada sebagiannya mereka mengenalnya, termasuk budak-budak yang mereka miliki. Ketika mereka tidak bisa menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena perlindungan Abu Thalib, paman beliau, sebagai tokoh mereka yang membela, yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun melakukan penyiksaan kepada orang-orang lemah yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Ammar bin Yasir, ayah beliau Yasir, dan ibu beliau Sumayyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ketika mereka disiksa dengan siksaan yang demikian dahsyat, menyebabkan akhirnya ayah Ammar bin Yasir meninggal dunia, ibunya beliau juga meninggal dunia di siksaan tersebut. Dan Ammar bin Yasir menyaksikan kematian ayah dan ibunya demi mempertahankan prinsip Islam. Nah, disebutkan dalam riwayat, ketika mereka disiksa oleh kaumnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati mereka dan melihat mereka, kemudian mengatakan kepada mereka, sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya janji yang Allah janjikan untuk kalian sebagai tempat di akhirat kalian adalah surga, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal-awal Islam kaum muslimin dilarang oleh Allah untuk melakukan pembelaan diri. Ya kan? Tidak dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian membunuh orang-orang musyrikin, memerangi orang-orang musyrikin. Diwajibkan untuk bersabar. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang Allah katakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian, tetap terus kerjakan sholat, tunaikanlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah perintahkan dan Allah tujukan perintah ini kepada para sahabat Rasul di awal-awal Islam yang jumlah mereka ketika itu minoritas, dalam keadaan kebanyakan masyarakat mereka itu berada di atas kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan mereka bersabar, tidak boleh membalas, tidak boleh untuk kemudian membunuh orang-orang musyrikin tersebut. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Hingga disebutkan di dalam riwayat para sahabat Rasul baru bisa leluasa untuk tawaf di sekitar Ka'bah, memiliki keberanian diri untuk keluar beribadah di sekitar Ka'bah ketika masuk Islamnya siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sehingga digelarilah dan dilaqabilah beliau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gelar Al-Faruq. Nah, karena dengan masuk Islamnya beliau nampak antara ahli Islam dengan ahli syirik. Karena ahli Islam menampakkan diri mereka, sementara orang-orang musyrikin mereka hanya bisa melihat, tidak memiliki keberanian untuk melakukan penyiksaan-penyiksaan, melakukan intimidasi-intimidasi sebagaimana sebelumnya mereka lakukan kepada ahli Islam tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Naam. Tentu di dalam mempertahankan prinsip tauhid ini dibutuhkan adanya keistiqomahan, ya kan? Kata Rasul tadi, walaupun badanmu dipotong harus bersabar. Walaupun dia terbunuh harus bersabar mempertahankan prinsip Islam. Termasuk uji nyali, ya kan, yang tidak kecil nilainya. Mungkin kita bayangkan tangan kita saja tergores pisau, rasa sakitnya enggak karu-karuan, ya kan? Nah, rasa sakitnya enggak karu-karuan. Dipotong ketika sunat saja banyak yang nangis, ya kan? Dipotong ketika sunat itu banyak yang nangis, padahal ada obatnya. Nah, sakit demam banyak yang nangis, patah tulang sakit nangis. Nah, apalagi kalau sampai terpotong, apalagi kalau sampai terbakar demi mempertahankan prinsip Islam. Maka dari itu kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa agar Allah Azza wa Jalla mengokohkan, menguatkan hati kita di atas Islam. Tidak mudah goyah, tidak memiliki rasa gentar, rasa takut di dalam menghadapi konsekuensi-konsekuensi di dalam mempertahankan Islam. Tidak boleh goyah, tidak boleh takut, tidak boleh ciut nyalinya. Nah, bersabar, istiqomah di atas Islam adalah kunci seseorang mendapatkan keselamatan, kebaikan, kebahagiaan dunia, dan yang lebih utama adalah di kehidupan akhiratnya. Wallahu a'lamu bishawab. Waktu sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Adapun syarah hadis ini dan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di di dalam kitab Qaulus Sadid ini rahimahullah, kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya biiznillahi ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وتفضلوا حفظكم الله تعالى